أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat hidayah. Sebagai salah satu pelajaran yang penting bagi kehidupan seorang muslim, ia harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maka dari itu, Islamnya pun akan sempurna. Dari sinilah kita harus memperhatikan berbagai macam adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan kali ini kita akan membahas doa ketika dirundung sedih. Pendengar yang berbahagia, berikut adalah salah satu doa yang disyariatkan berdasarkan hadis dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jila'a huzni, wa dhahaba hammi." Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada diriku. Ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, dan Engkau turunkan dengan kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap bagi kegelisahanku. Tidaklah seseorang tertimpa kegundahan dan kesedihan lalu berdoa seperti tadi, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya, serta menggantikannya dengan kegembiraan." Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ada yang bertanya, 'Ya Rasulullah, bolehkah kita mempelajarinya?' Beliau menjawab, 'Ya, sudah sepatutnya orang yang mendengarkannya untuk mempelajarinya.'" Hadis sahih riwayat Ahmad. Pendengar yang budiman, doa yang tadi mempunyai beberapa makna dan kandungan. Kandungan yang pertama, rasa gundah dan sedih yang menimpa seseorang akan menjadi kafarah atau penghapus dari dosanya. Berdasarkan hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dhihi illa kaffarallahu anhu bihi sayyi'atihi." Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang mukmin pada tubuhnya sehingga membuatnya sakit kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Kandungan yang kedua, kedudukan ubudiyah merupakan tingkatan iman tertinggi. Karenanya, seorang muslim wajib menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata dan senantiasa beribadah kepadanya, Zat yang tidak memiliki sekutu. Hal ini ditunjukkan lafaz, "Inni 'abduka wabnu abdika wabnu amatik. Sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Kandungan ketiga, semua urusan hamba berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diarahkan sekehendaknya. Dan masyiah ataupun kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditunjukkan oleh lafaz nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Kandungan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak mengadili dan memutuskan perkara hamba-hambanya dalam perselisihan di antara mereka. Hal ini ditunjukkan oleh lafaz adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu adil atas diriku. Kandungan yang kelima, ketetapan takdirnya adil dan baik bagi seorang muslim. Jika dia mendapat kebaikan, bersyukur dan itu baik baginya. Sebaliknya, bila tertimpa keburukan ataupun musibah maupun bencana besar, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya. Semua perkara orang mukmin itu baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Demikianlah doa ketika dirundung kesedihan yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.